Cinta bilang cinta, kalau sayang bilang sayang, jangan buat saya berharap jika cuma pelampiasan dariku ku sakit hati karena dong yang bikin ku sedih baru saku kasuka. Sayang, sayang bisa, tapi yang pasti, pasti boleh. Jangan kasih harapan palsu buat saya tak rasa suka dengar sayang. Yang buat saya berharap yang terpasti, saya tak mau sakit hati. Jangan sampai saya sifat yang bicara omong kosong terlalu banyak bikin cinta dan sejarah. Saya bosan dengan pertengkaran, saya berjuang tapi macam kau permainkan pakai ciri kelakuan. Saya lelah bertahan tapi kau hanya jadikan saya pelampiasan. Bah, saya heran kemarin ada sayang ada cinta ada di mana. Pergi bawa ke sana. Saya siap, saya ikhlas, saya bisa. Perlahan hilang, kau buat saya berdiri di tempat berduri. Saya terluka saat berlari menuju harapan tara pasti. Pasti kau tak ada rasa terbebani. Saya sadar kalau saya telah salah pilih. Kau taruh di mana rasa yang dulu saya bawa. Saya antar dengan harap kau bisa selalu ada. Sayang, sayang bisa, tapi yang pasti, pasti boleh. Jangan kasih harapan palsu buat saya tak rasa dengar sayang. Yang buat saya berharap yang terpasti, saya tak mau sakit hati. Jangan sampai saya dan luka, tapi sesalah kau gantung sarasa. Payah kau pun cara-cara, kau pun tipu daya. Bukan penjara, ku rasa dijara, dibuli rasa entah untuk siapa. Bagaimana selalu pergi, ku bayang dalam mimpi di hayalan tiap pagi. Buat hati terbebani, sumpah teramau sakit hati. Dan saya harus ganti, subuhkan ku lagi. Tak ku beri mimpi, ku terlalu jahat ketika tak hati. Buat langkah terhenti, teramau harap lagi. Bualan manis dari koi, kau hanya bermain. Harus menepi. Saya mohon kau kasih saya kepastian. Jangan sampai bikin saya begini. Ada harap dalam penantian. Respon sayang cinta jangan bebani. Bisa ketuar terada. Dengan rasa yang tak bercanda. Ada luka senyap tepuk hati suara. Mungkin saya berharap sayang salah piara. Deng rindu deng love katus gede skede. Mulut manis depan belakang putar balik. Kau pecara kalau sayang kenapa kau puemona.